Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan. Amma ba'd. Hanufiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nuwasil ad-dars al-lughah al-arabiyyah li qarinatikina biha. Kita akan lanjutkan pada bab yang selanjutnya, yaitu pelajaran durusul lughah li qarinatikina biha, untuk orang-orang yang selain dari orang yang mengucapkan dari bahasa Arab tersebut, ya, berarti kita, ya. Nah, kita masuk pada ad-darsus sabi'u, sahih, ya, pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh ini dikenalkan dengan tilga, ya. Tilga adalah ismu isyaratin lil mufradil muannatsil ba'idil akil wa ghairi al-akil. Tilga adalah isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk untuk mufrad muannas, ya. Mufrad tunggal dan muannas. Ya. Ba'id diperuntukkan untuk yang jauh. Kalau yang dekat kemarin apa? Hadihi, ya. Ini yang jauh adalah tilga. Yang jauh adalah tilga. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal, ya. Nah, isim isyarah dia adalah dia mufrad dan muannas, mufrad dan tunggal dan perempuan. Kata tunjuk yang menunjukkan tunggal, ya, muannas atau perempuan yang jauh. Ya, misalnya kalau dekat pakai hadihi, hadihi yadun, misalnya ini tangan. Hadihi madrasatun, ini masjid. Hadihi masjidun, ahada masjidun. Ya. Nah. Dan seterusnya. Tapi kalau jauh, kalau yang jauh, kita makainya bukan hadihi, tapi pakainya apa? Memakai dengan tilga, itu, ya. Ini dan itu, gitu, ya. Isyarah. Baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Misalnya antum katakan, ya. Untuk yang berakal misalnya tilga tabibatun atau tilga talibatun misalnya. Itu dokter atau itu siswi. Dokter perempuan, ya. Nah. Antum mengatakan tilga sayyaratun, ya. Menunjukkan tilga karena dia muannas, ya, perempuan, ada taknya marbutah. Ya. Tak marbutah, tak yang diikat bunder itu, ya. Ada titiknya, itu tak marbutah. Nah. Ini yang tidak berakal. Boleh, ya, baik yang isim isyarah kata tunjuk yang berakal maupun tidak berakal. Nah. Ini inti dari pelajaran ad-darsus sabi'. Inti dalam pelajaran apa? Pelajaran yang ketujuh ini. Nah. Nah, kita baca, ya. Kita baca nanti bareng-bareng dulu. Nah. Jami'an, ikra' jami'an, kita bareng-bareng, ya. Man hadhihi, ikra'u, ikra'u. Man hadhihi? Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Hanya panjang, aminatu. Hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Wa man tilka? Wa man tilka? Tilka fatimatu. Tilka fatimatu. hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Naam. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Naam. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Man hadha? Man hadha? Hadha Hamidun. Hadha Hamidun. Wa man dhalika? Wa man dhalika? Dhalika Aliyun. Dhalika Aliyun. Atilka Dajjajatun? Atilka Dajjajatun. La tilka Battatun. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadhihi sayaratul mudarrisi wa tilka sayaratul mudiri. Hadhihi sayaratul mudarrisi wa tilka sayaratul mudiri. Naam. As-sa'atu Abbasin hadhihi? As-sa'atu Abbasin hadhihi? La, hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Dhalika dikun wa tilka dajjajatun. Dhalika dikun wa tilka dajjajatun. Naam, anda perhatikan? Ya. Di sini perhatikan. Sudah diisi belum nih, Mas? Diisi ya. Antum beli isinya aja. Beli isinya bisa? Hah? Bisa. Bisa, beli tintanya aja. Jangan beli spidolnya boros. Anda perhatikan. Hadi, hadha. Hadha ini apa? Ini, ya kan? Ini. Kata tunjuk, ya kan? Kata tunjuk untuk yang dekat kalau hadza atau hadhihi, hadhihi. Nah. Ini semuanya untuk kata tunjuk yang dekat. Hadza, hadhihi. Ya, nah. Kalau yang jauh apa tadi? Dzalika atau nanti ada ya. Atau tilka. Nah. Dzalika atau tilka. Kalau ini untuk mudzakkar, kalau ini untuk muannas, sama ya. Mudzakkar mu'a, tapi ini untuk apa? Kata tunjuk, artinya itu ya. Kata tunjuk, misalnya untuk tulisannya tulisan dokter ya, jangan dimarahi. Untuk yang jauh. Kalau yang jauh pakainya dzalika, dzalika. Ya. Kalau dekat hadza. Nah, kalau antum nanti misalnya diberikan rezeki oleh Allah ya, haji misalnya, jangan yang dekat pakai hadza. Hadza, hadza kam, wa dzalika kam gitu ya. Karena dzalika salah. Nah. Begitu. Jadi ini penggunaannya seperti ini. Hadza. Jadi kalau mudzakkar kita terangkan di sini. Ini sudah ya, perhatikan. Kalau di sini mudzakkar, hadza harusnya di sini juga mudzakkar. Baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Rumah. Ini taknya tak apa ini? Bukan tak menunjukkan muannas ya. Tak ini bukan tak menunjukkan muannas. Dia satu kesatuan. Kalau di sini namanya mubtada ya. Ini mubtada-nya mudzakkar di sini apa? Khabarnya juga harus mudzakkar. Tidak boleh gini mudzakkar sini muannas. Anda katakan hadza sa'atun misalnya. Boleh enggak nih? Boleh enggak? Tidak boleh. Salah. Mengapa? Karena ini mudzakkar, ini muannas. Nah. Ini ada taknya bunter ini ya. Tak marbutoh. Tidak boleh. Harusnya yang benar yang mana? Hadhihi sa'atun. Jadi ketika di sini mu'anas, di sini mu'anas, mu'anas semua. Kalau mudhakar juga mudhakar semua. Hadhihi sa'atun. Sa'atun. Nah, gitu ya. Hadhihi sa'atun. Ini mu'anas. Ini juga. Ini mubtada'nya mu'anas. Ini khabarnya juga mu'anas. Harus sesuai. Harus sesuai. Faham itu? Sama ya. Ini mudhakar. Mudhakar, mu'anas, mu'anas. Begitu juga yang jauh. Sama. Yang jauh diganti saja. Ini ganti apa? Dzalika. Ini ganti apa? Tilka. Itu ya. Al-Quran katakan dzalikal kitabu, ya kan? Dzalikal kitab mudzakkar atau muannats? Kitab mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Jadi terangkan tadi ismun isyarah. Ya, baik yang digunakan untuk mudhaka, untuk apa? Akil maupun ghairu akil. Baik yang berakal maupun tidak berakal. Sekarang yang berakal contohnya. Yang berakal contohnya. Ini sudah ya. Contohnya. Hadza. Contohnya siapa namanya? Hada hamidun. Hada hamidun. Ini hamid. Kalau hadihi Fatimatu aksanta. Fatimatu. Mengapa tidak beli tanwin? Mengapa tidak beli tanwin? Karena ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh menerima tanwin. Nanti dijilid ini satu di akhir-akhir bab. Sabar ya. Kalau belajar itu sabar ya. Jangan langsung meraih seluruhnya. Wah, ini jadi gitu. Sabar. Jadi kalau di sini muannas, di sini muannas. Mudzakkar ini mudzakkar. Begitu juga pada yang jauh til al-dhalika yang berakal contohnya apa misalnya? Zaitun. Dalika Zaitun. Ya betul ya. Zait. Laki-laki mana? Laki-laki mudzakkar. Mudzakkar atau muannas? Zait. Mudzakkar. Dalika. Tilka. Su'atu. Su'atu laki-laki perempuan? Su'at laki-laki perempuan? Perempuan, ya. Su'at itu nama perempuan. Namanya perempuan. Ini tak bikin aneh sedikit ya. Zaidun ini Su'at nama perempuan, ya. Kalau Sa'id atau Sa'dun lagi kalau Su'at perempuan, ya. Dalika Zaidun, tilka Su'adu. Sama ya, tidak boleh ditanwin juga karena ismul ladzi la yansharif. Sampai di sini dipahami. Kalau di sini mubtada'nya, ini mubtada' namanya, ya, mubtada' adalah ismun marfu'un yaqa'u fi awal jumlah. Isim yang dibaca marfu' yang terletak di awal jumlah. Ini isim, tapi dia isim. Isim. Nah, baik yang berakal, ini berakal Hamid, Fatimah, Zaidun, Su'ad dan lain sebagainya. Contohnya di sini tidak nama orang ya. Nam. Ini contohnya tidak nama orang. Ya. Contohnya adalah Tobibun. Afan. Contohnya adalah ganti aja contohnya. Tobibun. Tabibun, hada tabibun, hadhihi tabibatun, Tobi batun. Dalika bisanya apa? To libun. To libun. Tilka to libah tun. Dicontohkan oleh mu'alif ya. Mengapa tidak dicontohkan nama tadi? Ini saya keliru ya. Mohon maaf. Yang benar adalah contohnya yang ini ya. Hadza tabibun, hadhihi tabibatun, dalika talibun, tilka talibatun. Nanti soalnya seperti kemiripan dengan kaidah. Ya, kita mempunyai kaidah bahwa mubtada harus isim ma'rifah, ya kan? Rumusnya demikian. Nanti kalau isim ma'rifah, isim ma'rifah. Naam. Tapi nanti ada penjelasannya, wallah. Nah, insyaallah kita bahas insyaallah di kitab yang lainnya, wallah. Naam. Kemudian kita masuk pada pelajaran ini. Ad-darsus sabi. Man hadhihi. Artinya siapa? Artinya apa? Man hadhihi siapa? Hadhihi ini. Ya. Hadhihi aminatu. Boleh ternyata ya. Di sini contohkan Imam Malik dengan hadhihi aminatu. Hada yajus. Boleh. Hadhihi aminatu. Aminatu mudzakkar atau muannas? Aminah itu laki-laki atau perempuan? Gendernya? Hah? Jenis kelaminnya laki-laki perempuan? Perempuan. Makanya ha dihi. Nah, boleh ya. Ini kita contohkan juga boleh. Di sini disarah, insyarah juga mencontohkan akil tidak disebutkan nama. Tapi di sini disebutkan nama. Man hadhihi, hadhihi aminatu. Ini adalah aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Di sini sebutkan, kalau ini ada gambarnya ya. Biasanya ini kalau gambarnya besar berarti dekat, kalau gambarnya jauh berarti itu gitu ya, tunjuk itu. Nah. Tilka Fatimatu, itu Fatimah. Hadhihi tabibatun. Ini dokter. Siapa yang dokter? Siapa yang dokter, Aminah atau Fatimah? Hah? Mas Denny, ini yang dokter itu siapa? Aminah atau Fatimah? Hah? Hadhihi tabibatun, ah? Wa tilka mumarriwatun. Mana yang dokter? Fatimah, yang Aminah sebagai perawat, gitu ya. Ada pendapat lain? Ini gimana? Man hadhihi, siapa ini? Ini dekat ya. Siapa ini? Ini Aminah. Wa man tilka, dan siapa itu? Tulisnya jauh. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Berarti yang siapa yang dokter? Hah? Fatimah atau Aminah? Berarti kita ulangi lagi berarti. Man hadihi, perhatikan. Man hadihi, siapa ini? Ini dekat ya. Man hadihi, siapa ini? Hadihi aminatu. Ini Aminah. Wa man tilka, tilka, jawab misalnya. Dan siapa itu? Tilka Fatimatu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dokter dan siapa yang perawat? Umat Ridwan itu perawat ya. Siapa yang dokter berarti? Aminah atau Fatimah? Aminah. Dokter yang dokter Aminah. Hadihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Kan gitu. Nah. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadihi minal hindi. Siapa yang dari India? Hah? Aminah. Wa tilka minal yabani, dan itu dari Jepang. Yaban Jepang ya. Hah? Siapa dari Jepang? Fatimah. Nah. Jauh ya India dengan Jepang. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Siapa yang tinggi berarti? Siapa yang tinggi? Aminah. Yang pendek? Fatimah. Man hadha? Ya. Siapa ini? Hadha Hamidun. Ini Hamid. Boleh ya. Ternyata contohnya Hamid boleh. Wa man dhalika? Dan siapa itu? Dhalika Aliyun. Dan itu Ali. Mudzakkar mudzakkar. Perhatikan ini, walaupun kaidahnya mungkin sedikit dan mungkin kita lihat mungkin tidak seberapa ya. Tapi kaidah ini bisa dipakai keadaan-keadaan yang lainnya ya. Antum perhatikan di surat Al-Baqarah misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi, gitu kan? Dzalikal kitabu, pakai dza. Dzalika enggak tilka, enggak. Enggak tilka. Dzalikal kitabu. Antum, kita sudah pelajari dzalikal kitabu al-kitab. Ini sebagai apa? Sebagai apa? Badal, ya kan? Isim marifah jatuh setelah isim isyarah, badal ya. Naam. Atilka dajjajatun, apakah itu dajjajah? Apa dajjajah? Dajjajah apa? Kok bebek? Ayam dajjajah. Apa ayam? Ayam betina dajjajah. La tilka battatun, bukan itu battatun. Apa battah? Bebek. Nah, gitu. Baru ini bebek, Mas. Tadi bukan bebek. Ma tilka, apa itu? Tilka baywatun, itu telur. Anu gambarnya telurnya putih atau hitam? Ini telur yang sudah di apa namanya, yang beli di Brebes sana, Tegal. Telur diasinkan ya. Nah, telur asin namanya. Nah, ma tilka, pakai tilka karena ada tamat tilka baydatun, itu telur. Nah, tidak boleh antum katakan ma dzalika, dzalika baydatun, salah ya, karena tidak sesuai. Baydah adalah telur ya. Nah, hadhihi sayaratul mudarrisi wa tilka sayaratul mudiri. Apa artinya? Ini mobilnya. Jadi susunya mudhaf mudhaf ilaih ya. Paham tuh? Sayaratu. Hadihi sayaratul mudarrisi wa tilka sayaratul mudiri. Nah. Nah, sudah berlalu ini. Ini sudah berlalu pelajaran mudhaf mudhaf ilaih ya. Antum buka nanti halaman 32. Diulangi lagi. Ini pengulangan di rumah ya. Ini namanya. Nah, perhatian, kita ulangi di sini aja, nah, apa? Kalau antum lupa. Nah, susunan mudhaf ilaih kita tahu bahwa rumusnya apa? Isim nakirah, isim ma'rifah. Ya. Antum perhatikan, hadhihi sayyaratu al mudarrisi. Ini namanya mudhaf. Ini jabatannya ada dua ya. Ini sebagai mubtada'nya, ini khobarnya. Begitu juga sebagai mudhaf. Ini mudhaf ilai. Sudah berlalu pelajaran kita. Kalau mudhaf ilai selamanya dibaca apa? Majrur. Ini rumusnya. Mudhaf ilai pasti dibaca apa? Wah, ini sudah habis kan? Pasti dibaca majrur. Rumus kita majrurun. Pasti dibaca jar atau jar ya. Atau kasrah. Kasrah atau kasrah tanwin ya. Atau tanwin. Jadi mudhaf ilaih pasti dibaca apa? Kas majrur, dibaca jar. Misalnya baitu baitu baitullah hi abdullah hi, nah gitu ya. Enak sudah ya. Ini belikan anu aja. Isi itu sih berapa ya? Tinggal ngisi. Enggak usah beli lagi. Antum ya, ini beli isinya aja, enggak apa-apa. Contohnya misalnya apa? Contohnya ini ya. Saya Rotul Mudarrizi. Misalnya ada kitab atau kitabu at-tauhidi. Nah gitu. Namanya susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kitabnya tauhid. Ini pasti dibaca apa? Majrur. Ini qaidah ya. Belakangnya pasti dibaca majrur. Mudhaf ilaih pasti dibaca majrur. Ini qaidah ya. Diingat-ingat. Qaidah ini paten. Qaidah adalah qaidah paten di sini. Nah. Kemudian kita di situ disulangkan. Atilka dajjajatun, apakah itu ayam betina? La tilka battatun, bukan itu apa bebek. Nah. Matilka, apa itu? Tilka bayyadatun, ya, itu telur. Apa itu telur. Tidak boleh pakai man ya. Man tilka, siapa itu? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Karena dia adalah ghairi akil. Kalau ghairi akil, pertanyaannya bukan man tapi ma, ya. Ma ya. Atau a. Ma. Hadihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Anda perhatikan rumusnya ya. Anda kalau sudah tahu rumusnya insyaallah mudah. As-sa'atu Abbasin hadihi. As-sa'atu Abbasin hadihi. Apakah ini jamnya Abbas? Isinya Abbasin ya. Apakah ini jamnya Abbas gitu ya. La hadi sa'atu Hamidin, tilka sa'atu Abbasin. Bukan, ini jamnya Hamid dan itu jamnya Abbas. Dalika dikun wa tilka dajjajatun. Ini yaitu dikun ayam jantan dan itu dajjajatun ayam betina. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ada pertanyaan. Jadi ketiga susunannya mubtada'nya mudzakkar, maka harus mudzakkar. Dzalika kitabun. Apa? Tilka apa misalnya? Maktabatun misalnya. Itu maktabah. Apa? Perpustakaan. Ada ta'nya ya. Atau yang menunjukkan muannas seperti nama orang. Ya, hadza Hamidun, hadihi Fatimatu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh muallif rahimahullah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada tamarinu. Tamarinu. Tamarinu ini latihan-latihan ya. Dan tidak boleh ditanwin, sama seperti Fatimatu, Maryamu, Zainabu ya. Aisyatu dan seterusnya. Ini sama. Tidak boleh ditanwin. Wajannya adalah mengikuti wajan mafa'ilu. Mengikuti wajan mafa'ilu. Tidak boleh ditanwin kalau mengikuti wajan ini ya. Menulis habis. Yang mengikuti wajan ini atau mafa ini timbangannya ini misalnya yang ditimbang adalah itu aja tama tama rinu macam kemana ini ya, ini sama ya, berarti tidak boleh di panwin, tidak boleh kamu katakan tama rinun, tidak boleh, walaupun di sini ada. Kalau di sini beda nanti ya. At-tamarin. Jelas kalau ada A-nya jelas ya kan. Kalau tidak ada misalnya. Kalau tidak ada tidak boleh ditamin. Karena mengikuti wazan mafa'ilu tamarinu. Kalau ini contohnya masa jitu. Ya kan? Masa jitu tidak boleh. Tidak boleh ditanwin. Masa jitun tidak boleh. karena dia mengikuti wazan mafa'ilu atau mafa'ilu. Nah, nanti diterangkan di jilid ini, jilid satu, tapi yang akhir ya. Sabar dulu ya. Kita apa supaya ada wawasan ya, ada gambaran, tidak kaget. Gitu Mas Deni ya. Nanti tiba-tiba kaget lari khawatir nanti. Nah, kasih gambaran dulu supaya oh itu sudah pernah gitu. Nah, gitu minimalnya, ya kan. Mungkin Ustaz sudah ngajarkan antum, ya kan. Nah, jadi wazan-wazan itu tidak boleh ditanwin ya. Karena dia termasuk ismul ladzi la yansarifu, isim yang tidak menerima tanwin. Ada sebab-sebab di sana ya, ada sebab-sebab, makanya dia serupa dengan fi'il, maka tidak boleh ditanwin. Ini mungkin ilahnya, ada ilah yang lainnya. Insyaallah nanti kita terangkan pada bab nanti al-mamnu' minas nasrof. Nah. Kemudian kita kalau tidak ada, di situ ada iqra' waktub. Wah, ini kalau waktub ini harusnya ditulis ini. Tapi kayaknya sudah siap belum ini? Sudah siap Mas Deni? Ini barometernya beliau. Kalau beliau siap, siap. Tapi kalau tidak siap, berarti tidak. Gimana Mas Deni? Belum siap ya? Belum siap, berarti dibatalkan. Iqra' wa tarjim. Diganti soalnya. Bacalah dan terjemahkan. Kalau terjemahkan gimana Mas Deni? Siap ya? Nah, ini sudah siap ini. Kalau tadi, kalau tidak siap repot gitu. Nah, yang siap-siap ya. Istiqdad. Karena persiapan ya. Iqra wa tarjim. Bacalah dan terjemahkanlah. Tapi kalau nanti antum meroja sama istrinya antum, atau di rumah sama siapa, tolong dik, baca saya tak latihan menulis khot. Nah, gitu ya. Nah. Iqra wa tarjim. Bacalah dan terjemahkanlah. Nomor satu. Nah, dibaca, bukan saya yang baca. Siapa yang mau membaca? Mas Joko? Hah? Abu Sulaiman? Oh, Abu Sulaiman katanya. Antum di situ. Dari kanan dulu katanya. Manat aja, manat. Nah, sini, dekat Mas Deni. Ya. Nah, ikhra. Abu Sulaiman, ikhra. Ya, Abu Sulaiman, ikhra. Asanta barakallahu fiik. Naam. Hadhihi madrasatun. Mengapa kayak hadhi masuk Mas Abu Sulaiman? Limadha? Mengapa pakai hadhi ndak ada? Karena dia muannas, madrasah laki-laki perempuan. Qairu aqil dia perempuan. Jami'ah juga ada tak marbutah. Nomor 2. Mas Jeni qira. Terjemahnya belum? Tadi sudah menerjemahkan. Sudah kasih fursah kita. Ini sekolah. Ahsan tabarakallah. Ini baru saja. Ahsan. Nomor 2. Mas Deni. Giliran antum Mas Deni. Hah? Himarun apa himaru? Ah, ini ismullah dilan sorif enggak? Tidak ada alnya. Kalau tidak ada alnya kita sudah jelas. Tapi ini sim yang boleh ditanwin atau tidak boleh ditanwin. Himaru atau himarun. Dhalika himaru atau dhalika himarun. Pilih dari dua ini. Himarun ada. Boleh ditanwin. Nah, kemudian. Nah. Loh. Ini berarti ismul ladzi lan syarif. Kayak Fatimah ini ya. Hinda ya. Baqaratun. Naam. Artinya? Zalika. Zalika bukan ini. Zalika. Dari apa tadi artinya? Itu. Himar. Apa himar? Keledai. Naam. Itu keledai. Baqarah. Apa Baqarah? Surat Al-Baqarah. Nah, sapi apa? Sapinya apa? Nah, Baqarah itu sapi betina. Asanta. Nomor 3. Abu Syifa mau coba atau lewat dulu? Mau coba? Naam qira, naam. Lihat dulu, Abu Arsa. Lupa saya. Yang terakhir dibaca jelas gitu. Al-dhalika masjidun. Oh, masjidun. Nah, aksenta. Tilka madrasatun. Aksenta. Ah, tarjim. Apakah ini masjid? Apakah ini masjid? Tidak. Itu madrasah sekolah. Nah. Bukan itu. Tidak itu sekolah. Aksen. Nomor 4. Mas Joko. Nah, apa artinya? Ini unta. Unta apa? Jamal apa? Unta apa? Ah, unta jantan. Terus? Loh, dan itu naqah. Apa naqah? Unta betina. Unta betina. Nah, naqatun. Nomor 5. Ya, pakai tanwin. Abu Sulaim. Hasan, lanjutkan bacanya. Terjemahkan. Nah, pacarnya apa laki-laki perempuan? Perempuan karena ada taknya. Hasan. Nomor 6. Ada kalbun. Itun. Nah. Apa artinya? Kalbun. Apa kalbun? Apa kalbun? Apa kalbun? Bukan kalbun. Kalbun. Apa kalbun? Kenapa apa? Lihat enggak apa? Enggak boleh lihat, boleh lihat. Antum bukan buka buku boleh. Ini open book boleh. Apa kalbun? Orang Khawarij dikatakan apa? Kilabun nar. Ini jamak dari kalbun. Apa? Kilabun nar. Cenderaka. Berarti ini apa? Jing. Oh, kilabun nar itu jamaknya. Ini anjing. Terus? Nah, Hello Kitty kan kita kucingnya. Hello Kitty kan kita kucingnya. Nah, asanta. Nomor selanjutnya. Ada baitul mu'alim. Hah? Yang jelas yang terakhir bacanya. Mu'alim itu sukun berarti. Harus lengkap yang akhir dibaca apa? Madinah. Ah, gimana? Anar Abu Arsa. Baitul Mu'adzini, naam. Watilka hadikotut siri. Ahsanta. Tarjim sekarang. Ini rumahnya Mu'adzin. Naam. Dan itu punya pedagang. Ahsanta. Barakallahu fi. Kalau Mu'adzin rumah. Ya. Rumah mungkin di depannya biasanya kalau Mu'adzin. Ya. Nah, barakallahu fi. Asan barakallahu fi. Nanti latihan belajar nulis ya. Di rumah latihan menulis karena di sini nanti habis waktunya. Nomor 2 kita lanjutkan. Ashir ilal kalima. Lanjutkan. Tita tatu. Ashir ilal kalima ti. Dimana? Mengapa dibaca ti? Bukan, sebabnya bukan itu. Sebabnya apa kalau dibaca ashir ilal kalima ti? Nah, sebabnya apa? Tidak ada. Ada huruf jar yang benar. Karena ada huruf jar yang sahih. Tidak ada a. Misal tidak ada a nya, tapi baca apa? Kalimatin. Loh, tetap kalimatin. Ada ila. Tidak ada a nya, tapi baca kalimatin. Ya kan? Nah. Karena ada ila, ada amilnya yang mengubah. Faham itu? Namanya ubahnya itu. Yang depannya itu mengubah itu. Ya. Al-kalim, ilal kalimati. Ada ilahnya. Ya, misalnya di surat Tabarok, surat apa namanya? Bukan surat muluk. Ya, surat yang Subhanalladzi asyra minal abdihi, ya lupa ayatnya. Ada ilah ya. Naam. Ilal ka'bati misalnya, ada ilah. Ini sebabnya bukan ada alnya tapi ada ilahnya di situ. Ini amilnya yang mengubah kalimat tersebut itu berubah pada akhirnya. Ini belajar i'rabnya. Al-atiyati. Dibaca al-atiyati. Mengapa dibaca al-atiyati? Karena na'at man'ut. Mana na'atnya, mana man'utnya? Atiyah sebagai na'atnya, man'utnya al-kalimati. Sampai di sini paham Mas Deni? Loh, karena kita sudah bikin rumus. Rumusnya itu dipakai rumusnya. Ada ma'rifah, isim ma'rifah, isim ma'rifah, ya kan? Ya kan? Itu sudah kita ajarkan. Kita ajarkan rumus itu supaya antum ketika membaca tahu, oh ini isim ma'rifah. Ada alnya maksudnya. Ada alnya. Berarti susunannya adalah isim na'at manut. Nanti saya jelaskan di sini. Jadi untuk merudah, asyir ilal kalimatil atiyati bis ada baknya. Bismin isyaratin. Atau bismi isyaratin ya. Bismi isyaratin lil ba'i di dalika atau tilka. Isyarahkan artinya isyarahkan. Di sini asyri adalah fi'il amr, kata kerja. Ini jumlah ini adalah jumlah fi'liyah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tersembunyi, wajib tersembunyi, yaitu anta. Jadi isyarahkan engkau ilal kalimatil atiyati, kepada kata-kata yang berikut ini dengan isim isyarah untuk yang jauh. Dalika atau tilka. Kita sudah tahu bahwa dalika itu mudzakkar, maka khabarnya atau yang mengikuti atau menyempurnakan kata dalika tersebut harus mudzakkar. Jika tilka dikatakan itu muannas, maka khabarnya harus muannas. Nomor satu, mana tadi gilirannya? Mas Deni, halo Mas Den, ayo. Saya tak minum dulu Mas Den. Ambil minum Mas Den, tak apa-apa. Bismillah. Nah, mikro Mas Den. Antum baca. Nomor satu. Dalika atau tilka? Kau baca umi. Ummun ya. Tilga ummun. Umi kan ibuku, Mas. Umi itu ibuku. Ini Mas Deni ketinggalannya Allah. Dia merantau jauh ketemu uminya ini ya. Tilga ummun itu ibu. Nah, nomor dua. Abu Arsa. Dalika abun. Ya. Itu bapak. Nomor tiga. Mas Joko. Dalika qalamun ahsanta. Itu pena. Ahsan. Nomor empat. Abu Sulaiman. Tilka mil'aqatun. Ahsanta. Apa mil'aqah? Hah? Kok susu labanun? Mil'aqah sendok. Mil'aqatun sendok. Nomor lima. Kepada asal. Tilka ainun. Mengapa pakai ainun di sini? Tidak ada yang menunjukkan dia mu'annas. Kaif takul hadha. Mata. Iya mata. Bener mata. Tapi apa kok dipakai tilka dia? Hah? Ilahnya apa? Sebabnya apa? Ya karena ada dua yang berpasangan. Nah masan. Ainun berpasangan ya. Ya, kalau tidak ada ainatun misalnya, tidak ainatun bukan. Pakainya apa? Jelas kalau ada mata marbutah, ini tidak ada. Karena anggota tubuh yang double. Nomor 6. Dalika hajarun. Apa itu hajar? batu. Nah, nomor 7 Sulaiman. Dalika qamisun. Nah, ahsan. Nomor 8 sulit antum ini. Dalika qidrun. Benar apa salah Bu Arsal? Dalika qidrun. Salah ya benar? Ya benar tilka. Nah, ini walaupun tidak ada taknya dia mu'anas majasi. Mu'anas yang majasi ya. Antum sudah ini sudah berlalu kan? Ini sudah berlalu qidrun. Qidrun adalah dia masuk mu'anas ya kan? Nah, walaupun dia tidak menunjukkan mu'anas. Tapi dia mu'anas majasi. Nomor 9. Abu Arzal qira. Nafilatun, naam. Tilka nafilatun, naam. Nomor, tahu oh, nafidah ya. Nafidah jendela, nah. Nomor 10. Tilka bakorotun, ahsan. Lanjutkan Abu Sulaiman. Ahsan ta, lalika maktabun. Antum, Mas Denny, 12. Ada taknya. Tadi sudah berlalu. Hah? Nakoh apanya apa tadi? Nakoh itu apa? Onta? Onta betina. Berarti apa? Loh, itu mungkin nakoh itu ini onta jantan lah ya. Makanya salah. Onta apa? Betina. Bagi pakai apa? Isim syarah? Hah? Pakai zalika atau tilka? Tilka. Nah, ma'asan tum. Nomor 13. Nah, ma'asan. Rabi Ashar. Yang 14. Masukah. Dalika mu'adzinun. Tidak ada tilka mu'adzinun. Ya, tidak ada. Nomor 15. Aksanta. Nomor 16. Mas Den. Nomor 16. Ayo, apa ini? Pakainya apa tadi? Dalika atau tilka? Mengapa tilka? Loh kok bukan karena dekat. Bukan karena dekat. Sarinun itu laki-laki mu'anas atau mudzakar? Laki-laki atau mu'anas? Atau perempuan? Sarir, tempat tidur, sarirun. Hah? Sarirun adalah tempat tidur. Berarti tidak ada tak marbutohnya juga. Berarti dia mudzakar. Makanya pakai apa? Dalika. Kecuali tadi kalau antum ini sarirun ini adalah seperti kidrun misalnya. Ya kidrun ini lain ya. Ini sarirun adalah dia mudzakar. Nah, bukan mu'annas. Nomor 17. Nah, ahsan. Nomor 18. Ahsan. Dan nomor 19. Nomor 20, 20 akhiran. Mas Den. Apa itu? Tadi sudah berlalu belajar kita. Bat. Batto. Battatun. Nah, tilka battatun. Apa battatun? Bebek, ya kan? Kalau bebotun telur. Loh, nah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Hah? Marid lontun. Nah. Oh gitu. Lo kan bukan lihat situnya. Ibroh bukan sekarang laki-laki perawatnya. Nggak. Ibrohnya karena ini perempuan mu'anas dilihat itunya. Dilihat apa? Taknya yang tak marbutoh itu. Kalau mumarridun, mumarridun berarti perawat laki-laki. Tapi kalau mumarridun perawat perempuan. Kalau sekarang antum bilang dalika mumarridun, murak mumarridun, ya nah, sudah enggak apa-apa. Dalika mumarridun berarti perawat laki-laki al-an. Kayak sekarang banyak. Ya. Yang lebih bagus mungkin. Jadi perempuan skupnya perempuan ya, kecil. Nah, sekarang perempuan perawatnya kok banyak laki-laki, ya enggak apa-apa. Istri kita mau masuk rumah sakit lo perawat lagi, tidak jadi. Cari perawat yang perempuan. Nah, banyak ya dokter-dokter atau perawat perempuan juga banyak. Nah, dan sebaliknya mesti sebaliknya itu. Kalau kita baliknya. Ya. Jadi inti dari pelajaran ini adalah ketika apa mubtada'nya mudzakkar maka khobarnya mudzakkar. Sudah kita terangkan tadi awal ya. Ketika mubtada'nya mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. D-nya, D itu diterangkannya mudzakkar, maka M-nya juga mudzakkar. Diterangkan-menerangkan itu dulu ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kita masuk, kalau tidak ada kita masuk ke al-kalimatul jadidatu. Ini susunan apa ini? Na'at man'un. Artinya apa? Kata-kata yang baru gitu. Kata-kata yang baru. Al-mumarridatu. Apa al-mumarridatu? Perawat. Perawat apa? Perawat perempuan. Al-hadiqatu. Hadiqah. Al-hadiqatu hadiqatul hayawanati. Kebun binatang, ya kan? Sudah pernah ke hadiqatul hayawanati? Ya diajak mungkin ya anak-anak kita anak-anak kita maksudnya mas ini jangan mesti lihat nenek moyang kita jangan nah hadiqatul hayawanati kebun binatang nah albattatu cemengin itu aja albattatu apa albattatu bebek kalau baylatu telur almuadzinu muadzin annaqatu unta betina al-baylatu telur. Nah, kemudian kita masuk yang kota itu berarti kan asma'ul isyarati lil qaribi isim-isim isyarah untuk yang dekat qarib sahabat karib itu dari bahasa Arab ternyata ya sahabat qarib dekat ya kan. Nah, itu dari bahasa Arab semuanya diambil dari apa namanya serapan. Kata-kata serapan dari bahasa diambil dari bahasa ini bahasa Indonesia dari, diambil dari bahasa Arab semua sebenarnya banyaknya seperti qarib kata apa kerabat dekat misalnya sahabat karib misalnya sahabat dekat ada asmaul isyarati lil ba'idi ada isim-isim isyarah untuk yang jauh anda perhatikan di situ asmaul isyarati lil qarib yang dekat hadza hadhihi ini isim isyarah ya hadza hadhihi hadza Muhammadun halihi aminatu ya mudzakkar mudzakkar muannas muannas diklasifikasikan ya sudah digolongkan oleh muallif antum tinggal menyesuaikan saja hadza ini mudzakkar Muhammadun mudzakkar halihi muannas aminatu muannas sekarang yang jauh dzalika Hamidun itu Hamid tilka Zainabu itu Zainab sama sudah diterangkan baik yang akal yang akil dan ghairu akil. Ya, untuk perhatikan ini untuk melangkah ya selanjutnya pelajarannya mudah ya. Insyaallah. Nah, mau dilanjutkan apa berhenti dulu atau sudah panas? Sudah panas Pak, semakin dingin Mas Deni. Kalau semakin panas itu pemanasan memang bagus ya. Nah. Nah. Berarti ini mau ditambahin lagi Pak berhenti dulu sudah cukup katanya panitianya sudah cukup nah mungkin kita sudah dulu nah barakallahu fiik kita cukupkan sampai di sini adapun darsul samin insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa'alaikum minkum, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kita untuk terus melajari al-lughah al-arabiyah dan kita niatkan bukan sebagai ghoyah, tapi sebagai wasilah untuk melajari Al-Quran wa Sunnah li fahmi as-sahihah. Ya. Jangan sebagaimana orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah melajari bahasa Arab ini sebagai ghoyah. Ya. Nah, terjadi ya, Pak, penyimpangan-penyimpangan yang ya, sangat banyak. Mereka tidak meyakini bahwa Al-Quran, ya, itu Al-Quran yang turunkan hanya sepertiganya, yang dua pertiga dari Al-Quran Fatimiyah katanya. Sudah mereka sudah apa? Sudah inhiroh, menyimpang. Nah, ini ya, kita harapkan untuk semuanya dan misalkan saya pribadi dan antum dibelajar, jangan kita surut, artinya jangan futur ya. Walaupun kita tidak bisa sudah terus ya. Tanya kepada saudara kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kemudian kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah faqihkan apa? Agamanya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.